Alhamdulillahirrabbilalamin wabihinasa'in wa'ala umuri dunia wa'din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan hujan lebat seperti ini kita nikmati aja ya ibu-ibu ya. Baik, kemarin kita sudah belajar dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sekarang kita mulai belajar tentang ilmu tajwid. Saya pakai buku ini, Bu. Kalau ketika saya di pondok, saya belajarnya pakai buku ini. Jadi, apa sih ilmu tajwid itu? Seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuannya apa? Tujuan ilmu tajwid itu untuk apa? Memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan. Kalau hukum dari belajar tajwid adalah hukumnya, kalau kita belajar itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi maksudnya fardhu kifayah itu gimana? Kalau salah satu dari ibu ada yang belajar tajwid, yang lainnya jadinya sunnah. Boleh belajar, boleh enggak. Yang penting ada salah satu yang sudah wajib belajar. Itu makna dari fardhu kifayah. Akan tetapi, membaca Al-Quran dengan kaidah, dengan menggunakan tajwid, itu hukumnya fardhu ain. Jadi ketika kita sudah membaca Al-Quran, ya kita harus bacaannya harus dengan sesuai kaidah, harus baik dan benar. Seperti itu. Langsung saja, bab pertama yang akan kita bahas di ilmu tajwid, yang pertama adalah nun sukun atau tanwin. Saya akan menjelaskan langsung di papan tulis. Yang pertama ibu-ibu, bab 1, nun sukun dan tanwin. Gak kedengar? Oh iya. Yang pertama adalah nun sukun dan tanwin. Nun sukun seperti ini bentuknya. Nun ada tanda harokat sukunnya. Setelah itu tanwin. Tanwin adalah 1, 2, 3. Ada fathatain, ada kasrotain, ada domatain. Di dalam hukum nun sukun dan tanwin yang kita pelajari ada 5. Yang pertama idghar halqi, yang kedua idgham bi-gunnah, yang ketiga idgham bila-gunnah, yang keempat ikhlaf, yang kelima adalah ikhfa. Yang sore ini akan kita pelajari adalah yang pertama, hukum bacaan nun mati atau tanwin yang disebut dengan idghar halqi. Ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Baik, langsung saja ibu. Yang pertama, idghar halqi. Idghar secara bahasa artinya menerangkan atau menjelaskan. Sedangkan halqi artinya adalah kerongkongan. Huruf halqi ada 6. Yang pertama ada hamzah atau alif ya. Ada huruf ha, ada ha, ada ain, ada wain, ada khot. Huruf halqi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idghar halqi apabila ada nun mati atau tanwin. Tanwin itu maksudnya domatain, kasrotain, fathatain bertemu dengan salah satu huruf halqi. Salah satu huruf halqi itu berarti ini. Bertemu dengan salah satu huruf yang ada di sini, yang ada 6 huruf ini, maka hukum bacaannya disebut idhar halqi. Sampai sini ada yang ditanyakan, Ibu? Sudah? Nah, cara membacanya harus jelas. Jadi tidak boleh dengung, tidak boleh ditahan, tapi harus jelas. Langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah Ghafurun Halimun. Di mana letak idhar halqinya? Dari mana? Ini disebut idhar halqi atau tidak? Kenapa? Ini disebut idhar halqi karena ada dhamma ta'in bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu huruf ha. Dari contoh yang pertama, sudah paham Ibu? Sudah. Lanjut kita contoh yang kedua. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Ini idhar halqi atau bukan? Kenapa? Apa alasannya? Karena ada dhamma ta'in bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu huruf ain. Jadi cara bacanya harus jelas. Sami'un alimun. Tidak boleh dibaca sami'un alim. Tidak boleh. Karena hukum bacaannya harus dibaca jelas. Jadi sami'un alimun. Seperti itu. Contoh yang ketiga adalah minhu. Ini disebut idhar halqi atau bukan? Kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan ha, huruf ha. Jadi dia hukum bacaannya adalah idhar halqi. Cara bacanya gimana? Harus jelas. Jadi minhu, bukan minhu, salah, tapi minhu. Jadi ketika nanti kita membaca Al-Quran, jika kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, halqi, berarti cara bacanya harus jelas. Sekarang ibumu masih pegang buku Yasin. Nah, sekarang kita buka buku Yasin. Kita buka surat Yasin itu. Kita akan mencari hukum bacaan idhar halqi dalam surat Yasin. Kita ambil aja dari ayat 1 sampai ayat ke 10. Kita baca sama-sama. Nanti ketika kita menemukan hukum bacaan idhar halqi, kita berhenti sebentar. Kita mulai dari ta'awudz dulu. Wahid ismanin salatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في baini aidihim saddau wa min khalfihim. Berhenti dulu ibu-ibu. Wa min khalfihim. Itu hukum bacanya apa? Nah, berarti ketika kita sudah belajar tadi untuk hukum nun matiyah, nun sukun atau tanwin, yang pertama ini hal-hal kita sudah menemukan di dalam ayat Al-Quran pada surat Yasin. Wa min khalfihim. Ada nun mati bertemu dengan huruf kho. Hukum bacaannya adalah idhar halqi yang harus dibaca dengan jelas. Nah, jadi baik min baini aidihim saddau wa min khalfihim. Wa min khalfihim, bukan wa min khalf, salah. Karena itu hukum bacaannya adalah idhar halqi, jadi bacanya harus jelas. Wa min khalfihim. Sudah? Nah, nun mati bertemu dengan kho. Wa min khalfihim. Nah, kita ulangin lagi dari waja'alna. Wahid senani talata. Waja'alna min baini aidihim saddau wa min khalfihim saddam fahum la yubasirun wa sawa'un alaihim wa sawa'un alaihim. Di situ ada hamzah yang harokatnya domatain. Domatain apabila bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi yaitu ain, maka hukum bacaannya adalah idhar halqi yang harus dibaca dengan jelas. Berarti wasawa'un alaihim. Jadi wasawa'un alaihim. Jadi kita harus hati-hati, kita harus teliti. Kadang ada juga yang salah. Wasawa'un alaih didengung-dengungin gitu loh. Jadi kan salah gitu. Jadi kita harus hati-hati. Apabila ada domatain bertemu ain, hukum bacaan adalah idhar halqi yang harus dibaca dengan jelas. Wasawa'un alaihim. Nah, kita ulangin dari wasawa wahid senani talasa. Wasawa'un alaihim a'amzartahum am lam tumzirhum la yu'minun. Nah, alhamdulillah. Kita sudah baca 10 ayat surat Yasin. Jadi di dalam surat Yasin dari ayat 1 sampai 10 kita menemukan bacaan yang hukumnya idhar halqi sebanyak 2. Yang pertama tadi wa min khalfihim, yang kedua sawa'un alaihim. Alhamdulillah di surat Yasin tadi sudah dari ayat 1 sampai 10 idhar halqi ya ibu-ibu. Yang perlu dihafal itu hurufnya. Jadi apa sih yang termasuk huruf halqi itu? Nah, jadi yang harus dihafal tadi alif, ha, ha, kho, ain, loy. Ada 6. Nah, itu yang harus dihafal itu. Jadi ketika kita udah hafal 6 huruf tadi, alif, ha, ain, loy, ha sama ha. Nah, kalau kita sudah hafal 6 huruf itu, insya Allah kita pasti ingat, oh itu adalah huruf halqi. Jadi apabila ketemu nun mati atau tanwin ketemu dengan 6 huruf itu, cara bacanya berarti harus jelas, tidak boleh didengung-dengungkan. Ya, mungkin untuk sore ini kita belajarnya idhar halqi aja ini. Nanti selanjutnya kita belajar idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki sama iqlab. Mungkin sebelum kita akhiri belajarnya ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Untuk penerapan tadi kita sudah ambil contoh di surat Yasin. Kalau seumpama kita mau ambil contoh di surat Al-Ikhlas, boleh kita baca nanti mungkin supaya kita terbiasa apa sih contoh-contoh dari hukum bacaan idhar halqi. Kita lanjutkan, coba kita baca surat Al-Ikhlas ya Ibu. Wahid Ibnani Talatah. Ada ibu-ibu, apa dari surat Al-Ikhlas tadi, apa hukum bacaannya? Maksudnya ada hukum bacaan Ithar Halki, maksudnya apa? Ayat yang mana? Potongan ayat yang mana? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di bagian walam yakul lahu kufuwan ahad, karena di huruf waw tadi ada fathatain bertemu dengan alif, kufuwan ahad. Jadi cara bacanya bukan kufuwan, bukan gitu, tapi harus jelas kufuwan ahad. Nah, di surat Al-Ikhlas tadi contohnya itu tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas sudah. Mau lanjut surat yang selanjutnya, surat Al-Falaq. Kita cari sampai surat Anas ya Ibu, supaya mungkin biar kita tahu contoh-contoh yang lainnya. Baca surat Al-Falaq. Wahid Ibnani Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada berapa? Coba ibu-ibu, di surat Al-Falaq tadi ada berapa hukum bacaan Ithar Halqi? Ada? Ada dua. Yang pertama ayat yang ghasiqin idza waqab. Di situ ada kasrotain, ghasiqin di huruf qaf tadi harokatnya ada kasrotain bertemu dengan alif. Ghasiqin idza. Nah, jadi bacanya harus jelas. Ghasiqin idza waqab. Yang kedua, hasidin idza hasad. Sama juga di huruf dal itu harokatnya ada kasrotain bertemu dengan alif. Hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq sudah, surat An-Nas sekarang. Wahid Ibnani Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Apakah ada hukum bacaan Ithar Halqi di surat An-Nas? Masya Allah, benar Ibu. Di surat An-Nas tidak ada hukum bacaan Ithar Halqi. Kalau kita praktekkan di surah Al-Fatihah, ada yang bisa? Mungkin langsung angkat tangan menyebutkan hukum bacaan Ithar Halqi dalam surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ya, benar. An-am-ta. An-am-ta. Di situ ada nun mati bertemu dengan ain. Ya kan? An-am-ta. Jadi kita bacanya harus an-am-ta. Gak boleh an-am-ta lah. Ada nun mati bertemu ain, berarti an-am-ta. Seperti itu. Sirotol lagi. Nah, an-am-ta. Mungkin sebelum kita tutup acara belajar ilmu tajwid ini. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ya. Oh, beda alif sama hamzah. Sama-sama sih. Tapi memang ada sebagian yang maksudnya huruf hijaiyah gitu kan. Ada yang bilang 28, ada yang bilang 29. Nah, ada yang bilang 30 juga. Biasanya kalau 30 itu ada lam alif terus hamzahnya diikutin. Tapi kalau yang ada juga yang bilang 28 itu, ya itu cuma alif aja, hamzahnya tidak diikutkan. Mungkin sama itu, alif sama hamzah sama. Cara bacanya A. Tapi kebanyakan yang kalau saya sering menemukan, kalau orang yang hamzah kan bentuknya seperti yang tadi ini kan ibu, hamzah seperti ini. Nah, kebanyakan orang kalau ketika baca di Quran, kalau ketemu seperti itu dia dibacanya ain. Itu banyak sekali yang seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau ain itu ibu-ibu kan gini. Nah, ketika dia di tengah ayat, di tengah kata, maaf, di tengah kata kayak tadi an-anta, an-an. Nah, ainnya seperti ini kalau di tengah kata. Tapi kalau seumpamanya hamzah, dia gini aja dia biasanya. Dah, gini aja. Jadi jelas bedanya antara hamzah dengan ain. Tapi ya itu memang kadang banyak menemukan yang hamzah tapi dibaca ain. Nah, kita harus hati-hati. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ain di tengah kata tulisannya seperti itu. Tapi kalau hamzah dia pasti ya tulisannya cuma seperti angka 2 tadi gitu. Seperti yang ini. Yang ini. Dia pasti berdiri sendiri. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Iya, Ibu. Cara bacanya. Gimana, Ibu? A-U. Oh, di kali di bacaan ta'awud itu. Jadi di bacaan ta'awud itu yang pertama itu A biasa. A biasa, setelah itu baru ain. Jadi a'udzu, a'udzu. Nah, jadi alif biasa dulu baru ain. A'udzu, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi alif biasa dulu baru ain. Mungkin ada lagi untuk yang kita belajar sore ini, kita harap insyaallah semuanya sudah paham ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli al-sharri wad-dayr. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.